الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. طيب إن يا هنا بإسحاق التوكيد ينقسم إلى كم؟ وهما لفظي ومعنوي. ما هو توكيد اللفظي؟ عثمان. Toket lafzi itu apa? I'adatul lafzi. Naam. Awali bi'ainihi sawa'u kana isman aw fi'lan aw harfan aw jumlatan. Naam, san. Mengulangi lafaz itu sendiri. Ya. Sama saja apakah lafaz yang diulang itu berupa isim, contohnya apa? Zaidun. Atau fi'il contohnya? Ataki ataki lahikuna bis bis. Syahidnya yang mana? Ataki ataki. Nah. Au harfan contoh. Jumlatan. Darabtu Zaidan, darabtu Zaidan. Baik. Wal ma'nawi indaka ya akhana. Wa numer. Udkur alfad tawqid al-ma'nawi. Apa Raihan? Naam. النفس والعين يؤكد بهما ماذا؟ مفرد مثنى dulu مفرد مثنى جمع مفرد جمع مثنى كيف يقال مفرد مثنى dan جمع. Nah, contoh مفرد apa مثنى؟ جاء زيد نفسه. Nah, contoh مثنى جاء الزيدان أنفسهما أو أعينهما. نعم جمع. وجاء الزيدون أنفسهم وأعينهم أو أعينهم. طيب perhatikan di sini faedah apabila musanna maka taukidnya dijamakkan dengan wazan aful, ya. Ketika dia musanna maka jamaknya taukidnya dalam bentuk jamak bukan musanna. Hal ya juzu al jam'u baina an-nafs wal 'ain indaka ya akhana wa Sofia. Al jam'u baina an-nafs wal 'ain. Bolehkah menggabungkan antara nafsun dan 'ain? Ya juz. Wa istaratu fi jam'ihi ma madha? Disyaratkan apa? Ya? Didahulukan nafsun. Nah, contohnya? Biduni a'o. Ja'a zaidun nafsu a'inuhu. Baik. Wa kullun wa jami'un wa ammatun yu'akadu biha madha? Abara Luqman. Mufrad wal jam. Mufrad wal jam. Mufrad disyaratkan harus apa? Sesuatu yang bisa dibagi. Tajazza. Naam. Contoh mufrad. Indah ya Aba Alif. Ja'al jaisu kulluhu. Kulluhu. Ja'al jaisu jami'uhu. Ja'al jaisu amaduhu. Contoh jama' Aba Azam. Ja'al rijalu kulluhum. Au jami'uhum. Nah. Kila wa kilta. Yu'akadu bihima madah. Salih. al musanna. Kila lil musanna mudzakkar, kilta lil musanna muannas. Contoh. Lukman. Ja'a Zaidun. Musanna. Musanna. Ja'a Zaidani kilahuma. Ja'a Zaidani kilahuma. Zaidani sebagai apa? Zaidani sebagai apa? Kedudukan i'rabnya dalam kalimat. Fa'il. Kila, rofa' nasab jer. Kenapa? Tanda rofa'nya. Alif, kenapa? Musanna. Mufradnya apa? Ya apa? Indah ya Hana, sudah dibantu. Mulhaq bil musanna, karena dia tidak ada bentuk tunggalnya. Kila huma. Kapan? Pertanyaan terakhir ini. Bosman, siap? Kapan kila dan kilta mulhaq bil musanna? Ditofahkan kepada apa? Dohir apa dhamir? Dhamir apa dohir? Yakin? Yakin. Nah, Hasan. Berarti sudah bukan anak kecil lagi. Kalau anak kecil kan yang terakhir yang dipilih. Dhamir atau dhamir? Dhamir. Dhamir atau dhamir? Dhamir. Naam. Diidhafahkan kepada dhamir. Kilahuma, kilaihima. Naam. Kalau diidhafahkan kepada dhamir, dia seperti isim maksur. Ya. Kila rojulai. Ja'a kila rojulai. Tanda rofanya dengan dhammah muqaddarah. Mana min dhuriyat ta'adzur. Nasab dengan fathah muqaddarah, jarnya dengan kasrah muqaddarah. Baik. Oke. Okay. Yang mana? Tidak ada. Wallahualam. Karena disyaratkan dia menjadi tauqid idhofahnya kepada dhamir yang kembali kepada muakkad. Nah. Tulisan apa? Zahir. Untuk apa ini? Kalau ketemu, enggak ada kilai. Kalau ketemu zahir, kila terus. Ya kila. Kaflah. Nah, kalau ketemu zahir baru. Ada ya, sambung tambur ini. Kalau ini, mana? Apa? Ya kalau kilahuma pakai antum katanya kan kilai. Oh, kalau yang contohnya tadi nulisnya gimana gitu. Yang mana? Yang dohir enggak ada kilai. Kila semuanya. Iya, tandanya dengan harokat muqaddarah. Kolam. Alif lurus. Maratu bi kila juga kasroh kepada ar-rajulain. Paham ya? Nah, kalau idhofahnya kepada dhamir, dia sepulhak bil musanna. Misalkan apa? Ja'a. Ini bukan tauqid ya. Kalau mau tauqid ya bisa juga nanti. Misalkan ja'a ilahuma. Ilahuma. Tanda rupanya dengan apa ini? Alif. Karena mulhak dengan musanna. Ro'a itu? Ilai. Ilai jima. Marotubi? Ilai jima. Gitu. Ya. Kalau yang doir, jadi kan seperti waktu ya. Ya. Makcik pada umumnya kan ada ini. Ada apa? Ada. Alif bengkongnya. Ya. Terus kenapa? Itu memang tidak. Tanda irobnya seperti harokat seperti isim maksur. Tanda irobnya isim maksur. Seperti ya. Ya dia isim maksur juga. Isim maksur. Ya akhirnya dengan alif. Sebelumnya fathah. Allah alam kenapa enggak dibengkokkan. Nah. Tulisannya begitu ya, ketika dia ketika bersambung dengan dhamir baru ketemu ya-nya nampak kilai. Wallahu a'lam. Taib nastamir. Qala syari wa qalu wa yajibu ifradun nafsi ila akhirih. An-nafsu wal 'ainu yu'akkadu bihima al-mufrad wal musanna wal jam'u. Wajib menunggalkan an-nafs sampai akhirnya, an-nafsu dan ainu ditaukidkan dengan keduanya, mufrad, musanna dan jamak. Fa yajibu ifraduhuma ma'al mufradi wa jam'uhuma 'ala af'ulin bi dhammil 'ain ma'al jam'i kama fi misalil musannifi. Nah, dan wajib menunggalkan lafaz nafs dan ain bersama mufrad dan menjamakkan keduanya dengan wazan af'ul. Karena di sini ada dua jamak. Nafsun bisa jamak apa? Jamaknya apa lagi? Nafsun jamaknya selain anfus apa? Ya, Pak Ishak. Nufus. Ayunun. Uyun. Tapi yang dipakai untuk taukid adalah yang berwazan af'ul. Nah, bidhamil ain. Nah, ketika dia bersama jamak dijamakkan dengan wazan af'ul. Sebagaimana dalam contoh musannif, ja'atil hindatu anfusuhunna a'yunuhunna. Dan juga contoh di sini tambahan, ja'atil hindatu anfusuhunna a'yunuhunna. Amma ma'al musanna fa fihima thalathu lughatin. Adapun bersama musanna, maka pada keduanya ada tiga lughah, nafsun dan ain. Yang disebutkan oleh musannif dalam matan satu, apa? Dijamakkan. Afsahwa al-jam'u. Yang paling fasihnya adalah jamak. Sehingga musannif langsung memilih yang afsah. Dia katakan apa? Naam. Wa jam'uhuma ala af'ul ma'al musanna wal jam. Langsung dia ta'yin untuk musanna dengan wazan af'ul. Tapi pada hakikatnya ada tiga lughah. Yang afsah adalah al-jam. Wa nahwu kamisalil musannif. Seperti contoh musannif dalam matan. Wa nahwu dan juga contoh. Ja'atil hindani anfusuhuma a'yunuhuma. Wa dunahu al-ifradu. Dan di bawah afsah. Bentuk tunggal. Dunahu yang ini duna. Duna fil fasahah. Jadi yang paling afsah. Jamak. Di bawahnya mufrad. Nafsun ainun dalam bentuk tunggal untuk musanna. Contohnya ja'a zaidani nafsuhuma. Ja'atil hindani nafsuhuma ainuhuma. Wa dunahu di bawahnya lagi tasniyah ja'a zaidani nafsahuma. Aslinya apa ini? Nafsani. Ketika musanna, maka nunnya hilang. Mudhaf. Ja'atil hindani nafsahuma ainahuma. Nah. Jadi ada tiga lugah. Jamak, kemudian mufrad, baru musanna. Afsahnya yang jamak. Wa inna maka nati tasniyatu aqallaha fasahatan wa in kanat hiyal aslu karahatan karahat ijtimai tasniyataini fi ma huwa kasyai'il wahidi. Sekarang ada pertanyaan, kenapa kok musanna justru yang paling lemahnya? Ya, yang paling fasih apa tadi bentuknya? Jamak. Yang ditawakitkan musanna, tauqidnya jamak. Yang ditawakitkan musanna, yang tauqidnya mufrad. Yang paling rendah adalah apa? Tauqidnya musanna. Mu'akadnya musanna, tauqidnya musanna. Alasannya kenapa? Hanya saja tasniyah itu adalah yang aqallaha fasahatan, dan yang paling sedikitnya dari sisi kefasihan, padahal dia adalah aslinya, aslinya musanna. Alasannya perhatikan di sini, karahata, dibencinya bertemu dua musanna pada sesuatu yang seperti satu kata. Nah, kalau musanna berarti apa nanti? Al-hindani nafsahuma, begitu. Atau al-zaidani nafsahuma. Itu alasannya. Wallahu a'lam. Kira ya fana, besak. Kala syarif. Kala syarif, kalau makhlukan berjamiun wa'amadun ila akhirihi ishtarufu litfaqidi bihadihi al-fadhi salatatu syurubin. Al-awalu ayakun al-mu'akkadu biha mufradan au jam'an, wala yu'akkadu biha al-mukanna, listilunaihi anha bikila wakilda. Baik. Ucapan beliau wa kulun wa jamian wa amatun sampai akhirnya disyaratkan untuk tauqid dengan lafaz-lafaz yang tiga, lafaz-lafaz ini tiga syarat. Yang pertama, hendaklah al-mu'akkad yang ditauqidkan dengan lafaz ini kulun jamian amatun adalah mufrad atau jamak dan tidak ditauqidkan dengannya al-musanna. Kenapa? Karena mencukupkan dengan kila dan kilta. Ya. Jadi untuk musanna, tauqidnya bukan kul, jami' atau amah, tapi cukup dengan kila dan kilta. Ini syarat yang pertama. Mu'akadnya mufradan atau jam'an. Syarat kesani. Kera? Kul syarat kesani. An yakuna muta'izzan bidatihi. Au bi'amilihi. Al-awwalu nahmu ja'al jaisu kulluhu. Wabakiyatun amsilatul musanifin. Hatiyatu, mudof. Wabakiyatun amsilatul musanifin. Nahu istaraitu al-abda wahu. Fa inna al-abda yatajazza'u bi'tibari amilihi. Wahuwa ashru. Apa? Ashra. Ashra'u. Ashra'u. Wa inkana. Wa inkana la yatajazza'u. La yatajazza'u bi'tibari dhatihi. Fala yasihu. An yuqala ja'al abdu kulluhu. Li'annahu la yatajazza'u bi'dhatihi. Wala bi'amilihi. Baik, syarat yang kedua. Hendaklah dia mutajazza'un bi'dhatihi. Ayakuna mutajazza'an. Hendak mu'akadnya itu bisa terbagi secara zatnya atau secara amilnya. Bisa dibagi. Jadi, yang ditauqidkan dengan lafad-lafad ini, ketika dia mufrad, sesuatu yang bisa dibagi secara zatnya atau secara amilnya. Yang pertama, berarti yang dimaksud yang pertama apa? Al-awal ini apa ya, Pak Usman? Mutajazza'un bidzatih. Yang dibagi, yang bisa dibagi secara zatnya. Contohnya, ja'al jaisu kulluh. Telah datang pasukan itu seluruhnya. Secara zatnya, al-jaisu bisa dibagi atau tidak? Bisa. Misalkan pasukan itu ada, kalau satu kompi ada berapa peleton? Minimalnya 3 peleton, ya. Satu peleton, berapa regu? 3 regu. Satu regu, 10 orang kurang lebih, ya. Hah? Kalau laskar kan anu siluman. Sak batalion gerong telu. Baik. Mungkin bisa dibagi pasukan, ya, satu pasukan misalkan dikatakan satu regu kan misalkan bisa ada danrunya ada dan seterusnya. Bisa dibagi. Terlebih dari yang di atasnya tadi. Nah. Itu bisa dibagi secara zatnya. Misalkan apalagi al-qabilah. Qabilah kan banyak ya. Al-qaum bisa dibagi secara zatnya. Baik. Sehingga bisa ditauqifkan dengan kulluhu jami'uhu amatuhu. Wasan yang kedua. Yang kedua yang apa ini Pak Numer? Dibagi berdasarkan amilnya. Contohnya ishtaraitul abda kullahu. Aku telah membeli budak itu seluruhnya. Amilnya mana? Ishtaraitu, membeli. Karena membeli budak itu bisa mustarak. Ya, bisa berserikat. 3 orang beli 1 budak. Nah, nanti dibagi pembagian kerjanya, ya. Mungkin ya kesepakatan mereka yang membeli itu. Nah, difahami ya. Jadi boleh seperti ini istaraitul abda kullahu kalimat ini. Karena dia al-abda ini walaupun dia tidak bisa dibagi secara zatnya tapi bisa dibagi secara amilnya. Fa inal abda maka sungguhnya kata abda budak itu bisa dibagi dilihat dari amilnya yaitu isyra membeli. Ya, membeli bisa berserikat dalam membeli budak. Walaupun dia tidak bisa dibagi secara zatnya, maka tidak bisa dikatakan ja'al abdu kulluhu, telah datang budak itu seluruhnya. Tidak bisa. Nah, kan tidak bisa budak itu yang datang tangannya dulu, kepalanya dulu. Tidak bisa. Secara zatnya dia tidak bisa dibagi. Nah, sehingga kalimat seperti ini, ja'al abdu kulluhu, tidak tepat. Ya, karena dia la yatajazza'u bidzatihi wala bi'aminihi. Sama-sama abdu, perhatikan barakallahu fikum. Perhatikan amilnya. Ya. Kalau amilnya misalkan asyra di sini maka diperbolehkan mengatakan istaraitul abda kullahu. Karena terbaginya dari si amil, bukan syarat zatnya. Baik, ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga Raya Banumer. An tatasila ila fa'ala ala mu'akid mu'akad. Bedanya apa mu'akid sama mu'akad? Mu'akid. Nah, jadi bacanya yang mana? Mu'akkadi kama taqaddam. Syarat yang ketiga hendaklah lafaz-lafaz ini kullun jami'un amatun bersambung dengan dhamir yang kembali kepada kata yang ditaukidkan tadi. Al-jaisu kullu, al-qaumu kulluhu, al-qabilatu kulluha. Ya, kembali kepada dhamirnya kembali kepada apa? Mu'akkadnya. Baik, misalkan ja'al jaisu kulluhum, boleh atau tidak? Warahan. Boleh. Kenapa? Jaisu itu mufrad atau musanna atau jama? Jaisu itu mufrad. Kok kulluhum? Pertama dia secara zat bisa terbagi. Enggak, yang ditanyakan domirnya itu. Oh. Kok enggak hu? Hum kok boleh kenapa? Ya iya, kok hum? Eh, Boleh, karena secara makna. Ya, lihat maknanya. Jadi kan banyak. Kalau dipakai domirnya mufrad, itu binal dari ila lafzihi. Lafadnya mufrad. Tapi kalau antum pakai gunakan domir jamak, dilihat dari makna. Nah, binal dari ila makna. Kama taqaddama. Istamir ya, Pak Rehan. Wala syarih. Wala syarih wa qawluhu wa kila wa kilda ila akhirihi. Yuakkad. Yuakkad di tauk di majhulkan. Yuakkad bi kila wa kilda musanna khasatan. Khasatan bi arba'ati syurutin. Al-awwalu ay yakuna yuakkad bihi ma dalla Nisalai. Ini asalnya nisalai ini karena maudhu' di nunnya hilang. Nisalai al-musannifi. Wa nahu ja'a Zaidun wa Amrun wa kilahuma. Enggak ada wanya. Oh iya. Waunya itu waunya Amrun. Baik, ya. Indun wa kilahuma. Wa la yu'akkadu bihi al-mufrad. Walau baik. Wala syarih, kila dan kilta sampai akhirnya ditawarkan dengannya kila wa kilta dengan kila wa kilta untuk musanna secara khusus dengan empat syarat. Syarat yang pertama, hendaklah yang ditawarkan dengannya itu menunjukkan atas musanna. Dua. Baik lafadnya ataupun lafadnya musanna pakai alif nun ataukah maknanya di sini. Dua. Seperti Zaidun wa Amrun. Lah datang Zaid dan Amr. Ini kan juga dua. Walaupun lafadnya mufrad, Zaidun mufrad, Amrun mufrad, tapi digabungkan dengan waw sehingga musanna. Kilahuma, telah datang Zaid dan Amr keduanya. Wajad Hindun wa Da'dun kiltahuma. Baik, maka tidak bisa ditaukidkan dengan keduanya untuk mufrad dan tidak pula untuk jamak. Mufrad, jamak tidak bisa pakai kila wa kilta. Tsani wala yajuzu an yasahi lahu ikhtasama al-zaidani kilahuma imtina'i an yuqala ikhtasama al-zaidani li'anna ikhtisama la yakunu ila bainaini wala hajata litabidi. Baik, syarat yang kedua bisa mufrad menempati tempat keduanya. Ya, mufrad bisa menempati tempatnya kila wa kilta. Mahallahuma kembali kepada kila wa kilta. Jadi bisa untuk kila dan kilta ini ditempati dengan tempat mufrad. Maka tidak boleh menurut pendapat yang paling sahih seperti contoh ihtasama zaidani kilahuma, telah berselisih dua Zaid duanya. Nah, kenapa? Karena tidak bisa dikatakan ihtasama ahadu zaidain. Tidak bisa digantikan mufrad di situ. Telah berselisih salah satu dua Zaid. Nah, kenapa? Karena yang namanya ihtisam, perselisihan, tidaklah terjadi kecuali dari dua pihak. Tidak bisa satu Zaid berselisih sendirian. Saling ya, tidak bisa. Maka tidak ada kebutuhan untuk taukid di sini. Nah, syarat yang ketiga, salis. Salis ayattahida ma'al-musnadi ilal mu'akkad. Musnadi. Ma'al-musnadi ilal mu'akkad. Nahu a'ashat zaidani kilahuma. Wa matat zaidani kilahuma. Wala yuqalu nggak pakai wau kayak Abu Rohihan ini. Wau-nya itu wau-nya si Amrun, jangan diambil, marah dia nanti. Nanti jadi Umar nanti. Baik. Syarat yang ketiga sama, ya, makna musnad, makna yang disandarkan kepada kata yang ditaukidkan. Ini adanya hukumnya sama. Ada hukum yang sama, ini musnad ini adalah hukum secara makna. kepada muakkadnya itu sama. Contohnya, asa zaidani kilahuma. Musnadnya apa ini? Bal musanna. Hidup. Ya, ash. Asya. Dua Z itu hidup kedua-duanya. Seantara satu Z dengan Z yang kedua sama. Sama-sama apa? Hidup. Atau mata zaidani kilahuma. Telah meninggal dua Z itu kedua-duanya. Sama. Nisbah atau musnad al-maut kepada Zaidan. Ya, sama-sama meninggal. Maka tidak bisa dikatakan asya Zaidun wa mata Amrun kilahuma. Kenapa tidak bisa? Zaid hidup dan Amr meninggal kedua-duanya. Kenapa enggak bisa? Ya, Bal Musanna. Karena tidak sama keadaannya. Tidak sama makna musnadnya. Zaid yang pertama, yang Zaidnya hidup, si Amr meninggal. Enggak bisa. Ya. Tidak bisa pakai kilahuma. Bisanya bagaimana? Kalimat ini yang antum perbaiki supaya bisa pakai kilahuma ya, Bang Musanna. Asa Zaidani. Lah, kalimat ini. Jangan dirubah Zaidun. Yang dirubah fi'ilnya. Asa Zaidun wa Amrun kilahuma. Baik. Atau kita tambahkan fi'il. Asa Zaidun wa Asha Amrun kilahuma. Boleh. Atau mata Zaidun wa mata Amrun kilahuma. Syaratnya harus sama. Ya, hukumnya, musnadnya. Baik. Difahami ya yang ketiga ini? Difahami ya, Fana Abah Sofia? Baik. Asyartur Rabi Ikra. Syarat yang keempat ini ma'ruf, yang sama dengan yang lainnya, bersambung keduanya dengan domir yang kembali kepada mu'akkad sebagaimana telah berlalu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, naktafi bihadza. Fadhlu barakatuh. Tadi yang bertemu dua pusana di sama dibencinya